Dah baris dibaca, dibuka majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu taala an-naqidu tsamin atsaminu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Qala al-muallifu rahimallahu taala mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wa dalilu qawluhu taala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Asyarhu qala syarihu rahimallahu taala makna al-mudhaharati wal muawanati. Al-mudhaharatu wal-mu'awanatu bima'na wahidin. Famudhaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum ala al-muslimina bima'na musa'adatul musyrikina ala al-muslimina. Kan yakuna hunaka kitalun bainal muslimina wal-kufari. Fayusa'idu wa yu'awinul kufara fi kitalihim diddil muslimina. Wa yusa'iduhum bi ayyi syai'in sawa'un maddahum bil mali aw bis silahi aw khattata lahum bir ra'yi fa idza sa'ada al kufara 'ala al muslimina hatta yudabbirul makaidi lahum hatta yudabbirul makaida lahum fa innahu yakunu kafiran li annahu faddala al musyrikina 'ala al muslimina wa hadha tafdilu ay tafdilul musyrikina yastalzimu annahu yubghidul islam wa yubghidu Allah wa rasulahu wa man abghada Allah azza wa jalla aw abghada rasulahu aw abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu kafiran. Qala ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum wa man lam yuhibbu Allah wa rasulahu fa innahu kafirun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An-naqidu as-samin, pembatal Islam yang ke-8. Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin, membantu kaum musyrikin, menolong mereka untuk melawan atau memerangi atau menghadapi kaum muslimin. Ini adalah pembatal keislaman. Ya, pembatal keislaman. Amerika mau bantai kaum muslimin di Afghanistan. Ada yang bantu negeri atau pemimpin atau orang muslim, ayo silakan. Itu sikat itu. Nah, ini pembatal keislaman. Qala al-mu'allif, nanti walaupun nanti Syekh mungkin akan merinci, kita tambahin sedikit dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Ibn Baz di Subulus Salam ya. Ya, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, kata Syekh Muhammad bin Abdullah. As-saminu, yang ke-8. Membantu kaum musyrikin, menolong mereka untuk menghadapi, melawan, memerangi kaum muslimin. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara minkum, di antara kalian yang yatawallahum, mualah, memberikan loyalitas pada mereka, mencintai mereka, ya, membela mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia golongan dari mereka. Ya, golongan dari orang-orang kafir ini. Ya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ya. Kayak buzzer-buzzer itu memerangi kaum muslimin lewat tulisan-tulisan mereka demi membantu orang-orang kafir, orang-orang pluralis, orang-orang sekularis. Nah, maka mereka inilah ya yang terancam dengan pembatal ke-8 ini, buzzer-buzzer itu. Ya, demi fulus. Iya dan billah. Ya, asy-syarhu. Penjelasan kata Syekh Ar-Rajihi hafizahullah taala. Al-mudhaharatu wal mu'awanatu bi ma'nan wahidin. Yang namanya mudhaharah ya, Mu'awanah itu maknanya satu, maknanya sama. Kalau bahasa kita membantu, menolong, ya itu juga. Baik, barakallahu fiik. Ya. Mudhaharah. Ya. Fa mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum, membantu kaum musyrikin, menolong mereka, alal muslimin. Ya. Menghadapi kaum muslimin bimaknai itu dengan dua makna. Ya. Musa'adatul musyrikin alal muslimin, yaitu dengan menolong kaum musyrikin menghadapi kaum muslimin, ka ayyakuna hunaka qitalun bainal muslimin wal kufar. Ya, semisal ada qital, peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Fa yusaidu wa yu'awinu al kufara, namun dia malah menolong, membantu orang kafir. Fi qitalihim, ya. Ya, dalam peperangan mereka di dalam muslimin, dalam menghadapi kaum muslimin. Wa yusaiduhum bi ayyi syai'in, dan membantu mereka, membantu orang-orang kafir dengan berbagai hal. Sawa'un maddahum bil mali, apakah menolong mereka dengan harta, au bis silahi, atau dengan persenjataan, au khattata lahum bir ra'yi, ya, atau membuatkan perencanaan untuk mereka dengan pemikiran, dikasih ide-ide. Fa idza sa'adal kufaru 'alal muslimin, kalau dia membantu orang-orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, hatta yudabbira al-makaid lahum, sampai-sampai dia merencanakan, ya, berbagai tipu daya, ya, untuk, ya, kaum kafir tadi dalam menghadapi kaum muslimin, fa innahu yakunu kafiran, maka dia menjadi kafir dengan hal ini. Li'annahu faddala al-musyrikina 'ala al-muslimin, karena dia lebih mengutamakan orang-orang musyrik dibanding dengan kaum muslimin. Wa hadha tafdilu ay tafdil musyrikin, maka pengutamaan ini itu lebih mengutamakan kaum musyrikin. Yastalzimu annahu yubghidul Islam, maka ini konsekuensinya berarti dia membenci Islam. Wa yubghidullah wa rasulah, membenci Allah dan rasulnya. Wa man abghada Allah aw abghada rasulah, siapa yang membenci Allah dan rasulnya, aw abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul, atau membenci suatu hal yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu kafiran, maka dia kafir. Qala Allahu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amalahum. Ini di pembatal kelima, ya. Ya, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah hapuskan amal mereka. Wa man lam yuhibballaha wa rasulah fa innahu kafirun. Siapa yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Nah, ini tabarakallahu fik. Coba antri yang baru baca sini. Siapa? Apa? Rizki mau baca. Ayo Rizki. Bismillah. Wa qala syarihu wa aslul mahabbati la budda minha. Lakinnal kamala kaunul insani yuqaddimu mahabbatallahi azza wa jalla wa mahabbata rasulihi sallallahu alaihi wasallam alal ahli wal awladi wal mali, hada huwal kamalu. Fa idza qaddama syai'an minal mali awil ahli awi ghairihi ala mahabbatillahi wa rasulihi fa innahu yakunu asiyan naqisal imani. Benar, naqisul iman. Lah, isim kananya domir mustatir. Yakunu di huwa. Terus. Lakin idza lam yuhibballaha wa rasulahu fa innahu yakunu kafiran. Walladhi yudahiru wa yu'awinul musyrikina 'alal muslimina fa huwa la yuhibbullaha wa rasulahu. Mubghidun wa karihun lahumā wa limā anzalallahu. Fayadkhulu fi qawlihi ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Naam. Wa aslul mahabbah labudda minha. Ya. Asas cinta, pokok cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada din Islam, itu mesti ada, labudda minha, pada diri seorang muslim. Enggak bisa enggak. Ya. Enggak bisa enggak. Lakinnal kamala qaulul insan yuqaddimu mahabbatallah wa mahabbatar rasulih. Namun kesempurnaan iman itu ialah ketika seseorang dia lebih mentakdim, lebih memprioritaskan, mendahulukan kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada Rasulnya Muhammad SAW alal ahli, daripada keluarga dia, wal auladi, anak-anak dia, wal mali, maupun harta dia. Ya, makanya hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, hingga dia, aku menjadi sosok yang paling ia cintai. Ya, melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya maupun kepada manusia seluruhnya, anaknya, istrinya, adik, kakak, kakek, nenek dan seterusnya. Paham sini? Nah, itu la yu'minu ahadukum la nafiyah di sini. Yang dinafikan kan imannya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, itu nafyu kamalil iman. Menafikan kesempurnaan iman. Artinya kalau orang cinta sama Allah, dia cinta sama Rasulullah, namun ternyata kecintaan dia terhadap Rasulullah SAW itu tidak sebanding dengan kecintaan dia kepada selain Rasulullah SAW. Dia lebih cinta kepada bapaknya, ibunya, dia rela mati untuk istrinya, dia lebih cinta, kadar cintanya itu tidak sempurna imannya. Artinya dia dianggap masih ada iman. Kenapa? Karena aslul iman, pokok iman sudah ada, yaitu apa? Cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Namun ternyata kalau sama sekali kecintaan dia kepada Rasulullah nihil, tidak ada, kosong, maka itu berarti ditiadakan iman dari diri dia. Enggak ada iman sama sekali. Karena pokok iman enggak ada, alias dia kafir. Paham sini ya? Taibar kalau itu. Maka yang sempurna adalah seorang muslim lebih mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah SAW dibandingkan kepada makhluk-makhluk yang lain. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama untuk berhak diutamakan, diprioritaskan oleh kaum mukminin daripada kaum mukminin mengutamakan, memprioritaskan diri mereka sendiri. Ya. Tabarakallahu fik. Ah. Fa idza qaddama mahabbata syai'in minal mal, apabila dia lebih memprioritaskan, mendahulukan kecintaan dia terhadap suatu hal, apakah itu berupa harta, awil ahli atau keluarga, atau ghairi atau yang lainnya, ala mahabbatillahi wa rasulih, daripada kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Ingat, ini dia tetap ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Namun ternyata dia lebih prioritaskan kecintaan dia kepada selain Allah dan Rasulnya. Lihat, kata Syekh apa? Fa'innahu yakunu asiyan naqisul iman. Maka dia ini menjadi orang yang maksiat dan kurang imannya. Tidak dikategorikan kafir, tidak ada iman. Namun naqisul iman, asian, bermaksiat, kurang imannya. Kenapa tidak dikatakan kafir? Karena aslul iman masih ada. Apa itu? Cinta pada Allah dan Rasulnya. Paham sini ya? Nah, namun kalau ternyata kan banyak begitu. Ya, enggak usah berpikir jauh-jauh. Realita dalam buku-buku sirah, realita dalam kehidupan sehari-hari aja. Bahkan mungkin di keluarga kita, di sekitar kita ada orang yang lebih memprioritaskan cinta kepada selain Allah dan Rasul. Namun dia ada cinta pada Allah dan Rasul, ada. Ada dia cinta pada Allah dan Rasul. Ya enggak? Ya. Realisasi cinta pada Allah dan Rasul kan harus ditunjukkan lewat perbuatan. Kalau cinta pada Allah, salah satunya apa? Ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, jika mereka mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Ya, syarat in kuntum tuhibbunallaha, ini fi'il syart. Apa jawab syartnya? Fattabi'uni, pakai fa rabithah. Ini jawab syart. Maka ikutilah aku. Ini jawab syaratnya. Ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikuti aku. Baru yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah. Ya. Nah, ternyata orang-orang zaman sekarang kecintaan dia kepada Allah hanya di lisan. Alias gombal. Keseharian dia enggak mau ngikutin Nabi. Dia cinta sama Nabi enggak? Cinta. Nah, berbeda dengan cinta dia kepada anaknya, istrinya, orang tuanya, yang betul-betul dia realisasikan dalam aplikasi, dalam kehidupan nyata. Dia betul-betul wujudkan, tidak gombal. Ya. Anaknya mau apa? Dia mau, dia sediakan, dia persembahkan. Istrinya mau apa? Dia turuti, dia ini, dia itu. Ya, ngerti gak sih? Anugerah. Mau apa? Ngerti gak sih ini? Hah? Mana lagi tadi? Lakin idalam yuhibballaha wa rasulah. Namun kalau dia memang enggak ada cinta, enggak cinta Allah dan Rasul, enggak ada cinta sama sekali, fa innahu yakunu kafiran, maka dia kafir. Walladhi yudhahiru wa yu'awinu al-musyrikin al-muslimin, dan orang yang ya menolong, membantu kaum musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin, fa huwa la yuhibbullaha wa rasulahu, itu dikategorikan tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Mubghidun wa karihun lahuma, dianggap apa? Ya, benci, tidak suka kepada Allah dan Rasulnya, walima anzalallahu, dan apa-apa yang Allah turunkan. Fayadkhulu fi qawlihi ta'ala, dan dia masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus amal mereka. Ya. Terus dibaca gantian. Santri yang baru lagi aja. Nah, Barudin coba, Barudin. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu taala, الدليل على أن مظاهرة المشركين كفر، والدليل الخاص على أن المظاهرة كفر. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي محبة المشركين وهو كفر وردة، وينشأ عن هذه المحبة مساعدتهم على المسلمين، فمن ظاهر المشركين على المسلمين فإن هذا دليل على أنه تولى المشركين وتوليهم ردة طيب ده cukup. Wadalil ala anna mudhaharatul musyrikin kufrun. Dalil bahwa menolong kaum musyrikin itu adalah kekufuran. Wadalil al-khasu, dalil yang khusus, yang spesifik, ala annal mudhaharata kufrun, menolong kaum musyrikin itu adalah kekufuran, hadihil ayatul karimah. Dalilnya adalah ayat yang mulia ini. Min suratil ma'idati, dari surah al-ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Awalnya ini berarti khitab, mukhatabun dalam ayat ini kaum mukminin yang punya iman. Allah seru, la tattakhidul yahuda wan nasara. Ini seruan Allah. Jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani awliya'a, sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian di antara mereka menjadi sebagian di antara wali yang menjadi wali sebagian yang lain. Artinya kalau kalian menolong mereka, menjadi wali mereka, berarti kalian nanti seperti mereka. Ya. Wa may yatawall, Allah perjelas. Wa may yatawallahu minkum, siapa di antara kalian yang tawalli kepada mereka? Ya. Menolong mereka, membela mereka, mencintai mereka, maka fa innahu minhum, maka dia yang tadi orang beriman tadi minhum, bagian dari mereka. Ya, berarti menjadi kafir. Paham sini? Nah, kata Syekh, at-tawalli mahabbatul musyrikin. Tawalli itu adalah mencintai kaum musyrikin. Ya. Ini kecintaan di sini, kecintaan karena agama ya. Beda dengan seorang muslim yang punya istri zimmiyah dari kalangan ahlul kitab. Ya, dia punya istri Nasrani atau Yahudi. Ya, zimmiyah. Dia nikahi Yahudi, Yahudiyah atau Nasraniyah. Ya, mungkin karena dia frustasi akhwat muslimah enggak ada yang nerima dia. Gitu kan? Waduh, boro-boro biker. Ah, sayyib aja enggak ada yang mau sama dia. Aduh, bingung dia. Ya udahlah. Ada Nasrani nih. Ya. Mbak Nasrah, Mbak Nas gitu. Nah, mau enggak nikah sama saya? Kita masing-masing aja. Boleh kan? Nikah. Nah, ternyata di tengah pernikahan dia cinta sama istrinya. Dia cinta sama istrinya. Ini para ulama menjelaskan cinta yang seperti ini bukan pembatal keimanan dia. Ya, paham gak sini? Ini sekedar cinta karena apa? Hubungan. Ya, kekerabatan atau ya cinta ya mungkin karena syahwat atau apa, bukan karena cinta agama. Ya, Nabi aja Allah tetapkan ada cinta kepada pamannya. Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Tuh perhatikan tuh. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Man ahbabta. Kepada orang yang kau cintai sekalipun. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib gimana agamanya? Kafir. Ya, kafir. Namun Allah tetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib. Cinta dalam hal apa ini? Itu kekerabatan. Kekerabatan, dan itu tidak membatalkan iman. Paham sini ya? Ay barakallahu fikum. Tidak membatalkan iman. Maka kalau ada seorang muslim yang masih punya kerabat kafir, adiknya, kakaknya, ibu, bapaknya, itu cinta kekerabatan, bukan cinta imaniyah. Ya, itu tidak membatalkan iman. Dia sayang sama ibunya. Ya, karena ibunya melahirkan dia. Tapi ibunya Nasrani, ibunya ya kafir. Ya, itu bukan pembatal keimanan. Paham sini ya? Yang dijelaskan oleh para ulama. Ah. Mana lagi tadi? Wa huwa kufrun wa riddatun, cinta musyrikin. Ya, cinta karena memang agamanya mereka. Itulah kekufuran dan kemurtadan. Wa yansha'u an hadhil mahabbatu, dan akan timbul dari kecintaan ini kepada musyrikin musa'adatuhum 'alal muslimin. Pertolongan ya yang ditujukan kepada mereka, kepada musyrikin 'alal muslimin, untuk melawan atau menghadapi kaum muslimin. Ya, sebagaimana buzzer-buzzer itu atau kaum libertad, ya, liberal murtad, ya, yang mereka mengklaim diri mereka muslim. Namun setiap kali orang kafir bermasalah, selalu mereka jadi pengacara, lawyer-lawyernya. Oh enggak, itu maksudnya begini, maksudnya begitu. Dan kalau ada kaum muslimin, selalu dia serang. Selalu dia serang, selalu dia serang. Bahkan dia seakan-akan ngasih bahan buat kaum musyrikin. Ya. Ini tawalli namanya ini. Ini kekufuran, pembatal keislaman. Iya dan billah. Ya. Dan fitnah Ahok ini betul-betul sampai saat ini terasa. Ya. Untuk paham kan? Ketika dia dikesankan oleh media sebagai orang yang tegas, orang yang bla bla bla dari hal-hal yang positif lah. Ya. Maka banyak yang terperdaya. Apalagi yang memang yang terperdaya ini memang punya bibit-bibit untuk kufur. Karena memang dari awal udah liberal. Gak suka konservatif, gak suka aturan Islam syariat ditegakkan. Ya. Memang sukanya dari dulu begitu. Senang akhirnya sama Ahok. Akhirnya ketika Ahok tersandung ya, karena di luar tersandung memang udah kafir. Ya. Ketika dia menghina kalamullah. Ya. Sebagai disifati penipu, ya Al-Quran, katanya jangan mau ditipu oleh surat Al-Maidah, subhanallah. Ya, dibohongi oleh surat Al-Maidah. Berbondong-bondong orang yang katanya Islam membela Ahok. Ya, membela Ahok. La ilaha illallah. Dan gak cukup bela Ahok, dia pun menyerang kaum muslimin dengan disifati sebagai kadrun, ya, membuli rival-rival Ahok yang muslim. Dia bully itu demi membela musyrikin, demi membela aduwullah. Nah, paham gak sini? Nah, ini kekufuran, ini bahaya ini. Ya, sudah dibela itu pencela kitabullah, dia pun jadi buzzer, dia pun menghina kaum muslimin, dikatakan gadrun. Ya. La ilaha illallah. Bahkan mereka bersatu padu dengan kufar asli yang pro Ahok untuk melawan kaum muslimin. La ilaha illallah. Ya. Ini berbahaya sekali kayak begini. Faman dhaharul musyrikin 'alal muslimin, siapa yang menolong kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin, fa inna hadza dalilun 'ala annahu tawallal musyrikin. Maka ini adalah dalil, petunjuk, bukti bahwa dia memang tawalli terhadap musyrikin. Wa tawallihim, dan bertawalli kepada mereka. Ya, cinta pada mereka yang menghantarkan kepada pembelaan mereka terhadap musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Ya. Yang didasari kebencian mereka terhadap kaum muslimin, didasari cinta mereka terhadap kaum musyrikin, riddatun, itu adalah kemurtadan. Ya, itu adalah kemurtadan. Paham sini ya? Baik. Ya, berikutnya gantian dibaca sini. Siapa lagi? Santri yang baru yang mau baca. Hah? Ayo. Ah, bibit, bibit. Nah. Ayo bibit. Jangan takut, ya. Yang baru, yang baru. Kan udah kenal dikit nahwu sorot. Ya. Jangan takut. Kalau salah kan udah disorakin. Enggak ya. Bayar denda, satu salah baca goceng. Ceban. Enggak denda kok, enggak usah takut. Salah enggak dibully, benar enggak dipuji. Nah, biasa aja gitu. Ya. Qala syarihu hafizahullah taala al-farqu bainal tawali wal muwalati. Hunaka farqun baina tawali al-kuffari wa baina muwalatuhum. Wa baina muwalatihim. Wa baina muwalatihim. Kan baina dzaraf, ya. Terus. Fatawali Fatawalli al-kufrati riddatun. Fatawalli al-kafarati. Oh, al-kafarati riddatun. Amma al-muwalatu bima'na muhabbatuhum wa mu'asharatuhum wa musadaqatuhum fahada kabiratun. Wal-aslun wa aslul tawalli al-mahabbatu fil qalbi. Summa yansa'u anha al-musa'adatu wal-mu'awanatu. Fakaunu yusa'adul musyriki yusa'idul musyrikina 'alal muslimina bil mali aw bis silahi aw bil ra'yi fahada dalilun 'ala annahu tawallal musyrikina wa ahbahum. Hah? Wa ahbahum. Wa ahabbahum. Wa ahabbahum. Dah, cukup. Al farq, perbedaan antara tawalli dan muwalah. Ya, kata Syekh Ar-Rajihi hafizahullah, hunaka farqun, terdapat perbedaan baina tawallil kuffari wa baina muwalatihim, antara tawalli kepada orang kafir dan muwalah kepada mereka. Tawallil kafaratu, tawallil kafarati riddatun, tawalli kepada orang-orang kafir itu jelas kemurtadan. Amal muwalah, adapun muwalah, bimana maknanya apa? Mahabbatuhum wa mu'asyaratuhum wa musadaqatuhum, itu cinta mereka, cinta kepada mereka. Ya, semisal seorang ya, dia senang sama pemain bola kafir. Petinju kafir. Pemain basket kafir. Nah, ini dosa. Ya, dosa besar. Enggak boleh. Dia senang sama CR7, Leo Messi, ya, cinta dia, ya. Dia cinta sama Leo Messi, cinta bang, kayak gitu gitu. Oh, Messi kalau dibully, oh dia bela, ya, pokoknya cinta. Di kamarnya ada apa? Poster Messi. Kamar mandinya ada poster Messi. Bahaya ini orang. Nah, Dulu waktu saya sekolah itu SD SMP musim-musim NBA, teman-teman saya itu yang pada berduit ya, itu sampai beli-beli kartu ada gambar pemain-pemain basket NBA, ya Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, ya apa Dennis Rodman, Kobe Bryant, wah oh, Magic Johnson, itu beli mahal-mahal itu. Yang berduit ya, kalau kita mah yang kismin wakere nggak tahu apa-apa. Oh itu seneng banget itu, seneng banget. Itu sampai punya posternya, punya apanya, kartunya. La ilaha illallah. Ya, kita dulu nggak ngerti kan, tapi Allah selamatkan karena ya kere nggak bisa beli itu. Nah, itu cinta banget. Itu nggak boleh. Atau ada artis-artis kafir ya. Artis-artis K-pop datang ke Indonesia, kaum muslimahnya menjerit-jerit histeris, ah gitu kan, gila itu. Sampai dia dipeluk, hah? Dipeluk dicium juga. Sampai gila itu, sampai nangis-nangis. Mana artis K-popnya kayak cewek lagi, jenggot aja nggak punya, mulutnya pakai lipstick, alisnya pakai sedo, ya Allah, minta dicepol. Kok bisa gitu? Dijadikan idola dia kak, yuk di luar apa tampilannya yang nggak cowok banget gitu ya? Yang cowok dong kayak Pak Rudin kan? Iya, cowok itu kan? Di luar tampilannya yang nggak cowok banget itu kan kafir. Pak Rudin Muslim, ya nggak? Kenapa Herin ngiri? Nah, itu kan kafir, kok bisa gitu diidolai. Nah, perhatikan sini. Wa mu'asyaratuhum, bermu'asyarah kepada mereka. Artinya berinteraksi dengan mereka itu, yang interaksinya itu menyebabkan hubungan yang kuat, erat. Ya, dengan mereka. Wa musadaqatuhum, bersahabat dengan mereka. Fahada kabiratun, ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi barakallahu fiik. Ya. Itu namanya apa? Mualah. Dosa besar, mualah. Ya. Nanti di buku antum Syekh Shalal Fauzan yang di silsilah Rasail yang antum baca. Udah masuk belum Nawakidul Islam? Belum. Nanti akan dijelaskan juga. Nah yang rinci di Subul Salam pernah kita kaji selesai di sini, dan juga di Durus Syarah Nawakidul Islam Syekh Shalal Fauzan juga pernah kita kaji juga selesai di sini. Di sini pokoknya Nawakidul Islam udah banyak dah. Syarah Syekh Fauzan 2, Syarah Syekh Bin Bas, sekarang Syarah Syekh Rojihi. Ya. Besok kita cari syarah-syarah lagi. Ya, yang ulama-ulama Ahlussunnah yang berpaham dengan paham a'immatud dakwah. Ya. Wa aslu tawalli. Ya, taib. Ini jelas ya. Ya, ini namanya apa? Tawalli ya, tawalli. Aslu tawalli al mahabbatu fil qalb. Nah, kalau yang kekufuran itu apa? Tawalli ya. Kalau yang kayak gini namanya apa? Mualah. Mualah. Namun yang namanya tawalli itu awalnya dari mualah. Ya. Nah, taib. Yang namanya tawali berasal dari mualah. Yang kayak gini-gini ini harus paham. Masa udah ngaji, kenal lama pengajian, gak ngerti-ngerti juga soal begini. Nah, ini yang kayak gini-gini mesti ngerti. Biar tidak sembarang menjatuhkan vonis, dan juga tidak sembarang memberikan uzur. Ya, paham sini ya? Tidak sembarang memberikan vonis, tidak sembarang memberikan uzur. Ya, profesional. Saya akan bacakan sedikit, nanti kita akan, karena kita terusin dulu. Namun Syekh Rajihi tidak merinci sini karena ini bersifat global aja. Waslu tawali al-mahabbatu fil qalb. Tawali itu yang kekufuran ya, yang kemurtatan. Nah, asal dari tawali, kecintaan di kolbu. Thumayan syau'anha, kemudian akan timbul dari kecintaan di kolbu terhadap musyrikin tadi, al-musa'adatu wal-mu'awanatu, pertolongan. Membantu mereka musyrikin. Fa kaunuhu yusaidul musyrikin al muslimin Maka ketika mereka membantu kaum musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin bil mal, dengan harta, au bisilah, dengan senjata, au birra'i, atau dengan pendapat, ide, fa hadza dalilun ala annahu tawallal musyrikin wa ahabbahum. Ini dalil bahwasanya dia bertawalli, ya, bertawalli kepada kaum musyrikin dan mencintai mereka. Ya. Nah, yang tidak kufur, dosa itu hanya apa? Mualah. Ya, mualah, sekedar cinta pada mereka, bersahabat dengan mereka, menjalin kekerabatan dengan mereka, ini dosa besar. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, mudaharatul kufara ala muslimin tahtaha aqsam. Menolong kaum orang kafir, ya, untuk melawan kaum muslimin, di bawahnya ada berbagai macam, ada jenis-jenisnya. Yang pertama, al-qismul awal mudaharatuhum wa mu'awanatuhum alal muslimin. Menolong, membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, ma'a mahabbati ma'hum alaihi minal kufri wa syirki wa dolali. Disertai dengan kecintaan terhadap kekufuran, kesyirikan, kesesatan mereka. Sudah dibantu dan membantu itu karena didasari senang sama kekufuran mereka. Ya, paham gak sini? Taib. Fahadal kismu la syaka annahu kufrun akbaru mukhrijun minal millah. Jenis yang ini gak diragukan lagi, ini adalah kekufuran akbar yang mengeluarkan orang ini dari Islam. Jelas ya? Nah, sebagaimana orang-orang libertad saat ini, yang mereka membantu kaum musyrikin, membuli kaum muslimin, karena didasari kecintaan mereka terhadap agama kaum musyrikin. Ya, karena didasari hal tersebut. Mereka bela terus musyrikin. Mereka sudutkan terus kaum muslimin. Ya, iyadan billah. Bahkan mereka enggak senang. Ini kekufuran yang lainnya lagi. Kalau orang kafir itu dianggap agamanya sesat, tuh mereka enggak senang. Nah, berarti mereka menganggap semua agama benar. Ini kekufuran lagi, pembatal ketiga. Ya, ini kekufuran lagi. Terus mereka ngebully kaum muslimin. Ya, melecehkan Allah, Rasulnya, Al-Quran. Mereka, sebenarnya Ade Armando mengatakan, Allah itu orang Arab atau bukan orang Arab, kata dia. Nah, Ade Armando, iya dan billah. Ini pembatal keislaman lagi. Pembatal keberapa? Keenam. Terus dia gak suka lagi. Dia gak suka lagi sama Islam. Apa-apaan nih begini? Apa urusannya Rasul melarang kita makan minum tangan kiri? Pembatal keberapa ini? Kelima. Man abghada syai'an. Ya. Atau bisa masuk ke pembatal ke-9 nanti. Dia mengatakan kita ini, kehidupan kita ini boleh keluar dari agama Islam. Dari syariat. Terus dia mengatakan, saya muslim tapi saya mengatakan tidak wajib berhukum dengan syariat. Pembatal keberapa ini? Pembatal ke-4. Jadi Ari Armando itu dari 1 sampai 10 batal semua Islamnya. Ya. Hanya Jahmiyah, Mubtadi, sesat yang masih bela-bela Ari Armando dengan mengatakan dia tidak kafir. Enak ya jadi Ari Armando. Kafir dari pembatal 1 sampai 10, ada lawyer dari orang pengajian yang ngaku-ngaku salapi. Ya. Salah pikir. Bukan salafi, tapi salapi. Salah pikir. Jahmi. Yang kayak gini hati-hati. Ya, Syekh Suhaimi mengatakan, orang yang mencela Rasul, ya, Syekh Suhaimi ditanya, wahai Syekh, apakah orang yang tidak mengkafirkan pencela Rasul itu boleh disebut sebagai murji'ah? Kata Syekh As-Suhaimi, enggak cukup disebut murji', dia murtad kafir. Kalau pencela Rasul, sudah kafir. Jelas. Ada orang yang gak mau kafirin pencela Rasul, maka dia kafir. Bukan cuma murji. Jadi murji aja udah bagus. Hah? Ternyata murtad kafir. Pakai baju salafi. Istri bercadar. Kayak jenggot. Gaya-gaya ngomong orang bid'ah-bid'ah. Ternyata dia murtad. Ternyata dia apa? Murtad. Jahmi ternyata. Ternyata Jahmi. Iya dan billah. Ah, makan tuh kokoh. Makan tuh kokoh. Ternyata murtad. Iya dan billah. Ini ngeri ini kayak begini. Ya. Jadi kayak tadi kita kasih sampel aja. Satu aja belum Abu Janda. Ya? Kalau Abu Janda ngomongnya berapa bab lagi tuh. Baru satu aja ada Armando pembatal Islamnya banyak banget. Dibela terus. Dibela. Ya, makanya ini pentingnya nih, belajar nawakidul Islam. Jangan belajar nawakidul Islam kayak mereka. Dibaca 1 sampai 10, enggak ada yang batal. Enggak ada nawakidul Islam. Ma'zur semua. Enggak ada yang batal. Enggak ada yang murtad. Hatta orang pindah agama sekalipun, lihat dulu hatinya, siapa tahu dia mengingkari. Udah, kelas. Apa kayak gitu agama Jahmi, ya, dipopulerkan oleh pengaku Salafi itu. Ya. Mana ada kayak gitu. Salafi itu bukan kayak begitu. Salafi itu Ahlussunnah. Ya. Baik, barakallahu fik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qismu asani ayu awinahum 'alal muslimin la mukhtaron wa huwa la yuhibbuhum bal yakrahunahu 'ala dhalika bisababi iqamatihi bainahum fa hada 'alaihi wa'idun shadidun wa yukhsha 'alaihi minal kufri al-mukhrij minal millah. Yang kedua, dia membantu kaum musyrikin. Hukumnya apa? Dia membantu mereka untuk melawan kaum muslimin la mukhtaron, artinya karena tidak ada pilihan lain. Wahwala yuhibbuhum. Pada asalnya dia enggak cinta kepada musyrikin. Beda sama yang tadi. Dia bantu kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin karena senang sama kaum musyrikin. Sebel sama kaum muslimin. Kaum muslimin dicap kadrun mulu. Ya. Nah, itu. Namun karena apa? Karena kaum musyrikin memaksa mereka. Disebabkan mereka tinggal di negeri kaum musyrikin. Ya, kayak ada tentara Amerika ternyata muslim. Ada, kan ada ya? Muslim, ayo kita serbu Irak, serbu Afghanistan. Lihat, yang diserbu kaum muslimin. Ya, dia mesti berangkat, berangkat kamu. Infiru khifafa wasikola. Oh, diterapkan lagi gini. Na'udzubillah, berangkat kamu dalam keadaan berat atau ringan. Ayo. La ilaha illallah. Dia berangkat, menyerang kaum muslimin. Namun, dia gak suka. Dia gak suka. Ya, dia dipaksa. Ya, karena dia tinggal di situ. Kalau daftar jadi tentara lain lagi ya. Kalau daftar jadi tentara lain lagi. Ini kasus ini terhadap kaum muslimin yang gak ikut hijrah ke Madinah. Tetap ada di Mekah. Paham kan tuh? Dia tetap di Mekah. Gak mau hijrah. Padahal Allah wajibkan hijrah. Dia gak mau hijrah. Karena berat ninggalin rumah, ninggalin harta, ninggalin keluarga. Akhirnya ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal dan seluruh kaum musyrikin memaksa sisa-sisa muslimin yang ada di Mekah untuk berangkat ke Badar memerangi kaum muslimin. Dalam keadaan mereka enggak suka, mereka dipaksa. Kalau daftar jadi tentara Amerika lain lagi ya. Ngapain dia daftar jadi tentara Amerika? Memangnya mau memerangi salibis, justru memerangi Islamis, kan begitu. Kalau dia jadi tentara Amerika. Nah, yang demikian kata saya ini alaihi wa'idun syadidun. Dia mendapatkan ancaman yang berat. Yukhsha alaihi minal kufri. Dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dari kaum muslim, dari agama Islam. Wa dzalika bi annal musyrikin lama akrahu jama'atan minal muslimin yauma badrin 'alal khuruj ma'ahum liqitalil muslimin. Fa innallaha ankara 'alaihim dzalika. Yang demikian itu ketika kaum musyrikin memaksa mereka, memaksa sekelompok jamaah kaum muslimin untuk ikut perang Badar, melawan kaum muslimin. Ya, akhirnya Allah sebutkan, innal ladina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang mendzalimi diri mereka sendiri, malaikat bertanya, kenapa kalian ini? Ya. Kenapa kalian ini? Kok kalian masih ada di negeri kaum musyrikin? Qalu kunna musad'ifina fil ard, kata mereka. Kami ini orang-orang yang dilemahkan di bumi. Ya, kami enggak punya hilah yang lain. Ya, kami terpaksa. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas yang kalian bisa berhijrah ke situ? Ya, jadi diingkari. Tapi barakallahu fikum. Yang ini seperti ini, dosa besar, ancamannya berat, namun tidak diponis murtad. Namun dikhawatirkan murtad. Ya, karena Allah sebut apa? Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah yang tempat mereka ada jahannam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini wa'id syadid. Ya. Wa'id syadid. La ilaha illallah. Nah, yang ketiga yang menolong kaum musyrikin, man yu'inul kufara 'alal muslimin, yang menolong orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Wa huwa mukhtarun ghair mukrah. Yang memang karena pilihan sendiri tidak dipaksa. Kalau yang kedua dipaksa kan? Ma'abuk dihilidinil kufar. Ya, ini enggak dipaksa. Tanpa pilihan sendiri. Namun disertai kebencian mereka terhadap agama orang kafir. Aneh ya? Wa adami ridho anhu, tidak ridho. Ya. Fahada la syakka annahu fa'ilu fa'ilun likabiratin min al-kaba'ir adz-dzunub wa yukhsha 'alaihi min al-kufr. Ini enggak ragu lagi dosa besar dan dikhawatirkan juga ini termasuk kekufuran. Yang keempat, man yu'inul kufara 'alal kufar alladzina lahum ahdun indal muslimin fa hadha haram la yajuz. Itu orang yang menolong orang kafir untuk melawan kafir yang lain. Ya. Nah, kafir yang dia tolong adalah kafir ya harbi. Melawan kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, kafir mu'ahad. Ini haram, enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Baik. Nah, yang kelima, al-qismul khamis, wa huwa mawaddatul kufar wa mahabbatuhum min ghairi i'anatin lahum 'ala muslimin. Yang kelima yaitu mencintai orang-orang kafir ya, tanpa ada pertolongan kepada mereka untuk melawan kaum muslimin. Hanya cinta aja. Hadanahumullahu anhu. Ini dilarang oleh Allah. Wa nafa'an sahibihi al-imana. Dan Allah nafikan dari orang tersebut adanya keimanan. Ya Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah, dan seterusnya. Ya, jadi itu diantara jenis-jenis membantu orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, makanya Hatib Ibn Balta'ah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah pernah ikut perang Badar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merencanakan penyerangan kota Mekah, Fathu Mekah, Hatib Ibn Balta'ah mengirim surat untuk ahli Mekah. Ya, mengirim surat kepada ahli Mekah dengan tujuannya nih, perhatikan nih, niatnya nih. Tujuannya apa? Supaya orang dia punya jasa dengan orang Mekah. Sehingga nanti orang-orang Mekah, musyrikin Mekah akan melindungi keluarga dia yang ada di Mekah. Karena Hatib ngasih tahu kita nih, "Wah, kita jagain keluarga dia." Begitu. Bukan karena didasari kecintaan dia terhadap kaum musyrikin dan didasari kebencian dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun ini Allah sebut kesesatan, dosa besar. Namun tidak merupakan kekufuran. Paham gak sini? Bukan kekufuran. Walaupun Umar bin Khattab mengatakan, izinkan saya penggal si munafik ini. Ya. Kata Nabi, bentar dulu. Maha malaka ala hada ya Hatib. Apa sih yang menyebabkan kau kayak begini? Jadi ketahuan. Ketika Hatib mengutus seorang wanita untuk pergi ke Mekah ngasih surat. Suratnya apa? Berisi perencanaan Rasulullah SAW dan para sahabat menyerang Fathu Mekah. Allah kasih tahu. Allah beri wahyu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk mengejar wanita tadi, ketangkap wanita itu nggak ngaku, dan para sahabat lebih percaya kepada Rasulullah dan pada wanita ini, enggak, mana suratnya, akhirnya diumpetin, kalau enggak diancam, dilucuti semua pakaiannya, dan dia tahu, wah ini pasti saya udah ketahuan. Nah, wanita itu ngaku dan disuruh oleh Hatib bin Balta'ah, dipanggil oleh Nabi. Nah, para sahabat geram. Ya, Umar mau bunuh. Nah, namun, ya Hatib bin Balta'ah mengatakan, ini bukan karena saya cinta sama musyrik atau kebencian saya sama muslimin. Itu poin. Poinnya di situ. Nah, poinnya apa lagi? Karena masalah keduniaan. Tapi karena saya ingin punya tangan terhadap kaum musyrikin. Punya jasa. Ya, supaya kaum musyrikin di Mekah nanti melindungi keluarga saya. Kesesatan? Iya. Dosa besar? Iya. Kemurtatan? Bukan. Paham sini? Tapi barakallahu fiik. Nah, hukmu tawalil musyrikin wa mahabbatuhum. Ya, dibaca berikutnya. Fadal. Siapa lagi? Santri baru yang mau baca? Hah? Oh, enggak ada, Nugrah aja, Nugrah. Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hukmu tawalil musyrikin wa mahabbatihim. Tawalil musyrikin wa mahabbatuhum riddatun wa kufrun binasil qur'ani. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya, ay la tatawallawhum. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, ay al-kufaru ba'duhum awliya'u ba'din, wa ma yatawallahum ya'ni al-kafarata minkum fa'innahum minhum, ay man yatawallal kafarata minkum ayyuhal muslimuna fa innahu minhum kafirun mithluhum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Fal maqsudu anna mu'awanatal anna mu'awanata wa musa'adata wa mudhaharatal musyrikina 'alal muslimina riddatun lianna hadha min at-tawalli lil kafarati wat-tawalli lil kafarati riddatun 'anil islami bi nafsil qur'ani. Baik, hukum tawalli terhadap kaum musyrikin. Ya, ini yang kufur tawalli ya. Kalau mualah itu enggak, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita di Hatib bin Balta'ah, tawalli atau mualah? Mualah ya, bukan tawalli. Ah, tawalli terhadap kaum musyrikin wa mahabbatuhum riddatun. Riddah. Ya, adalah kemurtatan. Tawalli. Ya. Ingat tadi Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan menolong kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin ya, ma'a mahabbati ma hum 'alaihi minal kufri wal wasyirki waddalal, disertai dengan kecintaan, persetujuan dengan kesyirikan dan kekufuran, kesyirikan, kesesatan mereka. Ini kemurtatan. Ya, ini adalah kemurtatan. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, riddatun wa kufrun, kekufuran binasil Qur'an, berdasarkan ketetapan dari Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ai la tatawallahum. Ya, la tatawallahum. Jangan kalian bertawalli kepada mereka. Cinta kepada mereka, yang dengan cinta tersebut akan lahir pertolongan kepada mereka. Pertolongan kepada mereka untuk melawan kaum muslimin yang dilandasi cinta kepada mereka atau benci terhadap kaum muslimin. Paham sini ya? Taib. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Ai al-kufar ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Orang kafir sebagiannya menjadi wali bagi sebagian yang lain. Menjadi penolong yang lain. Kalau kita tolong mereka, ya kita dianggap seperti mereka. Wa may yatawallahum ya'ni al-kafarata. Siapa yang bertawali kepada mereka itu orang-orang kafir, fa minkum di antara kalian fa innahum minhum. Maka dia jadi seperti mereka, bagian dari mereka. Ai wa may yatawalla al-kafarata minkum, siapa yang bertawali cinta kepada orang kafir, yang dengan cinta ini menghadirkan, melahirkan pertolongan kepada orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, ayuhal muslimin fa innahum minhum. Maka si muslim ini menjadi mereka. Kafirun misluhum. Menjadi kafir seperti mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum fa innallaha la yahdil al-qaum an la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fal maqsudu, maka maksudnya adalah dari pembatal Islam ini, anna mu'awanata wa musa'adata wa mudhaharatal musyrikin, bahwa membantu, menolong ya kaum musyrikin, alal muslimin, untuk melawan kaum muslimin, riddatun, hukumnya adalah kemurtatan. Li'anna hada minat tawalli lil kafarati. Karena hal ini termasuk bentuk tawalli kepada kaum musyrikin. Wa tawalli lil kafarah, ya, tawallil kafarati, bertawalli kepada orang-orang kafir, riddatun anil Islam, murtad dari Islam, binasil Quran, dengan ketetapan Al-Quran. Bisa dipahami sini? Ya, maka tidak ada hak bagi kaum muslimin untuk mencintai orang kafir. Gak ada. Ini pentingnya ini, al-wala wal-bara. Ya, orang kafir itu, siapapun dia, haknya adalah dibenci, dimusuhi. Dan itu bagian dari kufur terhadap Tawgut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di buku antum itu, Risalah Ma'ana Tawgut, nanti antum baca. Ya, yang pertama kali Allah wajibkan bagi kita adalah kufur terhadap Tawgut. Apa kufur kepada Tawgut? Wasifatu kufur bi Tawgut, anta'ata kita butlana ibadati ligairillah. Ya, yaitu anda yakini batilnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ya. Kemudian apa dah? Wa antum ghida lahum, anda wa antum ghidahum, anda membenci mereka. Ya, wa antum ghidaha wa tukaffiru ahlaha, mengkafirkan pelakunya. Wa antu adiyahum, anda memusuhi mereka. Itu hak iman. Al-wala wal-bara, cinta benci karena Allah. Bisa dipahami sini? Nah, berarti kalau kaum muslimin haknya adalah dicintai. Nah, Syekh bin Baz ini punya perkataan bagus. Kaum muslimin yang bid'ah, pelaku maksiat gimana? Lihat, kalau bid'ahnya itu enggak sampai kafir, ya, tidak boleh dibenci secara totalitas. Kata Syekh, "Al-muslim in allati indahu syai'un minal ma'asi wat taqsir, fa hada lahu haqqul walayah." Ya, wa wal mahabbati min janibin. Muslim yang memiliki suatu hal dari maksiat atau kekurangan, kelalaian, dia masih punya hak kecintaan. Masih punya hak wala dari satu aspek. Ya, dari satu aspek. Wa 'alal mu'min haqqun min jihati al-baghdha wat tawjih wal irsyad wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min janibil aqrar. Namun dari aspek yang lain, wajib bagi kaum mukminin ya dari aspek ini untuk membenci dia, memberikan taujih, wejangan, bimbingan kepadanya, beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya dari kemungkarannya. Maka si muslim yang memiliki kekurangan ini, apakah dosa atau bid'ah, yuhabbu li islamihi wa imanihi alladhi ma'ah, tetap dicintai karena keislaman dan keimanan yang ada pada dia. Wa yubghadu ala qadri ma'asihi allati ba'ahu wa bid'atihi, dan dibenci sesuai dengan kadar maksiat dan bid'ah yang ada padanya. Paham gak sini? Lakin yu'khadu ala yadihi wa yu'allam wa yuwajjah wa yu'maru bil ma'ruf wa yunha 'anil munkar wa tuqamu 'alaihil hudud wa yud'alahu bil hidayah wat taufiq wa la yuhmal. Namun dia tetap ya diambil tangannya, dinasehati, diajarkan, dibimbing, dikasih, diperintahkan pada yang ma'ruf, dilarang dari yang mungkar, ditegakkan had kalau dia salah, ditegakkan had, dihukum, ya, didoakan dengan doa hidayah, taufik, dan tidak diabaikan gitu aja. Paham sini? Jadi seorang muslim walau dia ahli bid'ah, enggak kafir, ada hak bagi kita, ya, ada hak bagi dia untuk kita cintai. Ada kewajiban bagi kita untuk pro terhadap dia, membela nya. Apalagi kalau dia berhadapan dengan kaum musyrikin. Ya. Jangankan muslim mubtadi dengan kafir asli, kafir dengan kafir aja itu kita bisa memilah memilih mana pro kontra kita. Yahudi apa Nasrani, Romawi berperang dengan Persia, Majusi. Ternyata ya Rasulullah SAW dan para sahabat lebih menyukai kemenangan Nasrani, kafir. Ya, Nasrani Romawi dari atas Persia, Majusi. Ya, Allah sebutkan ketika menang Romawi, yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu kaum mukmin bergembira. Paham enggak sini? Apalagi mukmin mubtadi Asy'ari misalkan versus Ahokers. Masa iya antum bela Ahokers? Bodoh kali. Atau sama aja. Loh kok sama, enak aja. Kafir dengan kafir aja enggak sama. Nasrani sama Majusi aja enggak sama. Apalagi mubtadi dengan ya kafir. Makanya itu mikir ya. Mikir itu. Kayak kemarin Habib Rizik ribut sama Ahokers. Masa iya antum malah bully Habib Rizik? Otaknya kemana? Sekali-kali lah otaknya taruh di tempat yang benar. Jangan didengkul terus ya. Selama ini kan didengkul terus itu orang-orang itu. La ilaha illallah. Ini sekali-kali taruh sini biar waras. Oh iya ya, HRS Muslim. Ya, ngapain saya belain? Ngapain saya no comment? Harus ada diva pembelaan. Walaupun kita nggak berani apa namanya menyuarakan. Ya minimal jangan dihalangi kalau ada kaum muslimin yang membela. Ini enggak, kita yang dia udah diem, kita bela kaum Habib Rizik, kita malah dituduh. Tuh dia tuh pro Habib Rizik, bodoh dia. Habis kalau nggak pro Habib Rizik, malah pro Ahokers. Pro orang-orang liberal itu, pro orang-orang liberal, bahkan ketika orang-orang liberal itu membunuh teman-temannya Habib Rizik, mereka malah membenarkan, oh itu emang salah dia, tuh lihat tuh kelakuan itu. Mereka itu yang sekarang Allah tampakkan kepada kita menjadi saudara seagama Ade Armando. Kan mereka nggak mau ngafirin Ade Armando, berarti saudara seagama. Ya jazillah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.